Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari, dan pada pertemuan yang terakhir kita mengambil bab yang ke-19 dari kitabul hajj. Dan kita ambil hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya mayal basul muhrim min athiyab, apa yang boleh dipakai oleh orang yang sedang melakukan ihram dari pakaian? Pakaian apa yang boleh dipakai oleh orang yang sedang melakukan ihram? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la yalbasul qumus walal amaim walas sarawilat wal baranis wal khifaf. Orang yang sedang ihram tidak memakai gamis dan tidak memakai imamah dan tidak memakai sirwal celana dan tidak memakai baranis burnus penutup kepala dan tidak memakai khuf sepatu. Ini beberapa perkara yang harus diperhatikan oleh orang yang ihram, baik untuk haji atau umrah. Dan ini tentunya hukumnya bagi kaum laki-laki. Tidak memakai gamis, tidak memakai imamah, tidak memakai sirwal, tidak memakai burnus, dan tidak memakai khuf. Dan Nabi SAW memberikan contoh kepada kita semuanya bahwasanya ketika melakukan ihram beliau memakai al-izar walida, sarung dan selendang. Kemudian di bab berikutnya, bab ar-rukub wal irtida fil hajj, bab diperbolehkannya seseorang ketika melaksanakan ibadah haji mengendarai kendaraan sebagaimana boleh membonceng di atas kendaraan tersebut. Dan sudah kita lihat di awal pembahasan kitabul hajj, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan ayat wa'adin fil nasi bil hajj yaitu karijalu ala kulli dhamir, dan umumkan wahai rasul kepada manusia agar mereka melaksanakan ibadah haji yaitu karijala, niscaya mereka datang rijala itu dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamir dan dengan mengendarai kendaraan, yaitu nami kulli fajin amiq, menunjukkan seorang yang melaksanakan ibadah haji boleh berkendaraan dan boleh berjalan kaki. Dan dipersisikan mana yang lebih afdol, sebagian mengatakan yang lebih afdol berjalan kaki karena asyak, karena lebih berat untuknya. Dan Nabi mengatakan ajruki ala qadri nasabiki, pahala yang didapat oleh seorang itu sesuai dengan kadar letihnya. Dan kebanyakan mengatakan bahwasanya sekalipun semuanya boleh, berkendaraan itu lebih afdol. Karena ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. tatkala beliau menunaikan ibadah haji di Hajjatul Wada, beliau berkendaraan. Dan juga lebih membantu untuk bisa lebih khusyuk di dalam ibadahnya pada saat manasik. Dalam bab ini Imam Bukhari mengatakan ar-ruku wal irtida fil hajj, bolehnya berkendaraan dan membonceng dan kendaraannya tatkala musan ibadah haji. Kita akan baca qala rahimallahu taala haddatsana Abdullah ibn Muhammad wa huwa al-Musnadi al-Jufi qala haddatsana Wahab ibn Jarir qala haddatsana Abi Jarir ibn Hazim an Yunus al-Aili, Yunus ibn Yazid al-Aili, an Az-Zuhri, Az-Zuhri Habib, siapa namanya? Ahsanta, Muhammad ibn Muslim. An Ubaidillah ibn Abdillah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Usamah radhiyallahu ta'ala anhu kana ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam min Arafah ila al-Muzdalifah ثم أدف الفضل من المزدلفة إلى منى قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan Usamah, itu Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibnu hibbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usamah radhiyallahu anhu dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Arafah ke Muzdalifah. Tentunya ini di hari ke-9 dari Dzulhijjah, hari Arafah. Dari ke-9 Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sebelumnya mabit di Mina, beliau di pagi hari bertolak menuju Arafah, sehingga di Manamirah, kemudian beliau wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari. Itu datang waktu maghrib. Setelah tenggelam matahari, Nabi langsung bertolak dari Arafah ke Muzdalifah, dan beliau salat maghrib dan isya di Muzdalifah, jamat akhir. Di sini Ibn Abbas mengkhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertolak dari Arafah ke Muzdalifah, beliau membonceng Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian Nabi mabit di Arafah di malam tersebut, bermalam dan salat subuh di Arafah. Setelah salat subuh, beliau berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjelang terbit matahari beliau bertolak dari Muzdalifah ke Mina. Dan ketika beliau bertolak dari Muzdalifah ke Mina, kata Ibn Abbas ardafal fadl, beliau membonceng al-fadl, itu Fadl bin Abbas, kakaknya Abdullah bin Abbas, membonceng al-Fadl bin Abbas dari Muzdalifah ke Mina. Kemudian keduanya, yaitu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma dan Fadl bin Abbas radhiyallahu anhuma, mengatakan ketika keduanya dibonceng oleh Nabi SAW dari Arafah ke Muzdalifah dan esoknya di Muzdalifah ke Mina, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus bertalbiyah hatta rama jamratul aqabah, dan beliau berhenti dari talbiyahnya ketika beliau melempar jamrah, itu di Mina, jamrah aqabah. Dan di hari ke-10 yang dilempar hanya satu jamrah saja dari 3 jamrah yang ada, itu jamrah al-aqabah yang paling dekat dengan Mekah. Pajuanda, kata Usamah bin Zaid dan Fadl ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi terus bertalbiyah. Itu ketika beliau bertolak dari Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina. Bagaimana bentuk talbiyah tersebut, lafadznya? Ahsanta, labbaik. اللهم لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Terus Nabi SAW mengumandangkan talbiyah tersebut. Begitu pula para sahabat dan mereka mengangkat suara dengan talbiyah. Sampai sebagian suara yang serak dikarenakan terus bertalbiyah. Dan dari sini menunjukkan bagaimana tawadhunya Nabi SAW. Beliau membonceng Usamah bin Zaid Ibn Harithah. Begitu pula Al-Fadl Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan juga menunjukkan keutamaan kedua sahabat tersebut, Usamah bin Zaid, kekasih Nabi SAW. Begitu pula ayahnya, kekasih Nabi SAW. Dan juga keutamaan Al-Fadl Ibn Abbas, putra paman Nabi SAW. Dan sekali lagi, ketika ibadah haji, seseorang sejak mulai ihram, ia memulai talbiyah. Ketika mulai ihram dari miqat terus bertalbiyah dan berhenti talbiyahnya ketika hendak melakukan tawaf qudum. Kemudian setelah itu di hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah ketika hendak bertolak ke Mina memulai talbiyah kembali dan terus bertalbiyah. Di tanggal 8, 9, 10 terus bertalbiyah dan berhenti talbiyahnya ketika hendak melempar jamrah, jamrah Aqabah. Kemudian bab berikutnya, bab mayal basul muhrim minathiyab wal ardiyah wal uzur. Bab pakaian yang dipakai oleh orang yang sedang ihram. Kalau wanita, itu pakaiannya seperti yang mereka pakai dalam keadaan selain ihram. Tidak ada yang dilarang bagi wanita dari pakaian. Hanya saja tidak memakai khimar dan al-qafazain. Tidak memakai cadar dan sarung tangan. Adapun yang lainnya, semuanya diperbolehkan. Seperti biasanya. Berbeda dengan kaum laki-laki. Kaum laki-laki kada ihram memakai rida dan izar. Sarung dan selendang. Tidak memakai penutup kepala. Baik itu imamah ataupun qalansuwah. Dalam hadis yang kita lalui burnus. Sebenarnya tidak memakai jubah atau gamis. Tidak memakai celana. Dan tidak memakai khuf, itu sepatu. Yang dipakai adalah ni'al, sendal. Dan selain tidak sendal, maka baru diperbolehkan memakai khuf. Kemudian kata beliau, wala bisat Aisyah radhiyallahu anha athiyab al-mu'asfarah. Wahia muhrimah. Aisyah radhiyallahu anha ketika ihramnya beliau memakai baju al-mu'asfar. Itu baju yang dicelup dengan usfur. Usfur itu nama tumbuhan yang biasa dipakai untuk mencelup kain. Dan dikatakan kalau dicelup dengan usfur nanti keluar warnanya merah. Wa qalat, dan beliau mengatakan, la talassam wa la tatabarqa wa la talbas thawban biwalsin wa la za'faran. Wanita yang sedang ihram, la talassam wa la tatabarqa, tidak memakai lisam dan tidak memakai burqu, tidak memakai cadar penutup muka. Itu wajahnya tidak ditutup. Kecuali kalau berpapasan dengan laki-laki atau hawa terlihat kaum laki-laki, maka ditutup kepalanya. Tapi dengan kain dari kerudungnya. Tidak memakai cadar khusus yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana la talbas thauban biwarsin wal zafaran, tidak memakai pakaian yang terkena minyak wangi, baik wars atau zafaran. Wa qala Jabir, dan berkata Jabir bin Abdullah, la aral mu'asfar tiba. Kata Jabir, aku tidak berpendapat bahwasanya usfur termasuk dari golongan tib, wangian. Usfur bisa digunakan dan dimanfaatkan warnanya untuk mencelup. ولم تر عائشة بأسا بالحلي والثوب والأسود والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة. Dan Aisyah berpendapat bahwasanya tidak mengapa seseorang ketika ihram memakai perhiasan. Kalau perempuan biasa memakai cincin atau gelang atau kalung atau giwang, anting, maka tidak ada yang dilarang. Boleh dipakai selama ihramnya. Wa thawbil aswad, sebagaimana diperbolehkan memakai kain yang berwarna hitam. Wal muwarrad, dan juga kain yang dicelup dengan al-ward, sama nama tumbuhan. Dan juga boleh bagi wanita memakai khuf, memakai sepatu. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki memakai ni'al, sendal. Kecuali kalau tidak didapatkan. Intinya kalau wanita, semua pakaian yang biasa dipakai diperbolehkan. Hanya dua yang dilarang, yaitu khimar, penutup muka, dan qafazain, kaus tangan. Wa qala Ibrahim, bin Ibrahim Yazid An-Nakhai, la ba'sa an yubdila thiyabah, tidak mengapa orang yang ihram mengganti pakaiannya. Sudah kita lalui, tidak mengapa orang yang ihram mandi, memakai sabun, memakai sampo, yang penting tidak ada wanginya. Tidak ada wanginya. Sebagaimana diperbolehkan memakai pelembab, baik pelembab kulit ataupun yang lainnya. Kemudian hadis yang disebutkan dalam bab ini, beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala haddatsana Muhammad bin Bakar al-Muqaddami qala haddatsana Fudail ibn Sulaiman qala haddatsani Musa. قال حدثني موسى ابن عقبة قال أخبرني كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس رضي عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه. قال ابن عباس نبي صلى الله عليه وسلم bertolak dari Madinah setelah terjal والدهن. Bertolak dari Madinah tentunya ke Dzulhulaifah, dan beliau memulai ihram di Dzulhulaifah. Ketika hendak ihram, beliau mandi dan juga tarajjal, itu menyisir rambutnya dan memakai duhan, minyak untuk kulitnya, dan memakai izar dan ridanya, sarung dan selendangnya, beliau dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Falam yanha an syai'in min al-abdiyah wal uzur tulbas illa al-muza'farah allati tardau al-jil. Dan beliau tidak melarang pada sahabatnya bentuk apapun dari rida dan izar, selendang dan sarung, kecuali katanya kalau muza'far, terkena minyak za'faran, allati tardau al-jil, yang asarnya itu bisa nempel di kulit, za'faran. Dan Nabi SAW an yataza'faru rajul, laki-laki dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memakai za'faran. Fa asbaha bi Dzulhulaifah, beliau katanya pagi di Dzulhulaifah raqiba rahilatah hatta sawal baida, beliau mengendarai ontanya, dan ketika beliau berada di Baida ahalla huwa wa ashabu, beliau berihlal, itu rafu saut bi talbiyah, memulai mengangkat suaranya dengan talbiyah, beliau dan para sahabatnya. Dan sudah kita lihat perbedaan nukilan antara Ibn Abbas dengan Abdullah bin Umar. Sini Ibn Abbas mengkhabarkan Nabi memulai berihlal, mulai talbiyahnya ketika di Baida. Sedangkan Ibn Umar menukil bahwasanya Nabi SAW memulai talbiyahnya sejak di masjid. Dan kedua teman tersebut berada di Dzulhulaifah. Hanya saja kalau Ibn Abbas menukilnya, Nabi SAW meninggalkan tempatnya itu yang di masjid Dzulhulaifah, kemudian ketika di Baida baru talbiyah. Kalau Ibn Umar sebelumnya, sebelum Baida tersebut, dan dijamin oleh para ulama bahwasanya masing-masing menukil sesuai yang ia lihat. Ibn Umar melihat Nabi bertalbiyah di masjid, dan Ibn Abbas menukil Nabi SAW bertalbiyah di Baidah, dan kedua nukil tersebut benar. Wa qallada badanata, dan Nabi SAW memberikan kalung di onta-onta yang hendak beliau sembelih di Mina. Wa dhalika li khamsin baqin min al-Qa'dah, dan Nabi SAW berangkat dari Madinah itu 5 hari yang tersisa dari bulan Dzulqa'dah, 5 hari terakhir dari bulan Dzulqa'dah. Faqadima Makkah li arba'i layalin khalana min Dzulhijjah, dan beliau tiba di Mekah katanya 4 malam berlalu dari bulan Dzulhijjah. Maknanya beliau di perjalanan dari Madinah ke Mekah itu selama 9 hari. Itu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Hajjatul Wada. Kalau sekarang tentunya perjalanan lebih cepat lagi. Fatafa bil bait wa sabaina Safa wal Marwah. Ketika tiba di Mekah beliau tawaf di Ka'bah, tawaf kudum. Dan beliau bersa'i dari Safa atau antara Safa dan Marwah, Bukit Safa dan Bukit Marwah. Walam yahilla min ajli budnihi li'annahu qalladaha, dan Nabi ketika selesai dari sa'i bainas Safa dan Marwah beliau tidak tahallul dikarenakan beliau membawa sembelihan. Sudah membawa sembelihan untuk sembeli ketika tahallulnya itu di Mina. Thumma nazal bi'ala Makkah, ketika selesai dari tawaf dan sa'i beliau singgahnya di bagian A'la Makkah, bagian atas dari negeri Makkah. Karena Masjidil Haram itu dikelilingi oleh bukit. Indal Hajun wa huwa muhil bil haj. Dan beliau katanya singgahnya di Hajun, di A'la Makkah. Wa muhil bil haj, dan beliau berihlal dengan haji. Wa lam yaq ruba atau yaqrab al-Ka'bata ba'da tawafihi biha hatta raja'a min Arafah. Dan Nabi sallam selama tinggal di Hajun tersebut beliau tidak mendekat ke Ka'bah, karena beliau tiba tanggal 4. Tiba di Mekah tanggal 4, kemudian mulai tarwiyah, mulai kembali manasik haji tanggal 8. Dari tanggal 5, 6, 7, 8 beliau di Hajun, di bagian dataran tinggi Mekah. Dan selama itu beliau tidak tawaf di Ka'bah. Wa amara ashabahu an yatufu bil bait wa bainas safa wal marwa thumma yuqassiru min ru'usihim thumma yahillu. Ketika Nabi dan beberapa orang sahabat mereka tidak tahallul setelah sa'i bainas safa dan marwa, berbeda dengan kebanyakan sahabat yang mereka kebanyakan tidak membawa hadi. Nabi memerintahkan mereka agar tawaf di Ka'bah, tawaf kudum, kemudian sa'i bainas Safa dan Marwah. Kemudian setelah selesai sa'i, Nabi memerintahkan kepada mereka agar mereka mencukur rambut-rambut mereka. Kemudian tahallul. Tahallul awal. Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan hajinya haji tamattu. Adapun Nabi sendiri hajinya haji qiran. Dan sebabnya karena Nabi membawa sembelihan. Ada kebanyakan sahabat tidak membawa sembelihan. Jadi yang membawa sembelihan itu hajinya haji qiran, dan yang tidak membawa sembelihan Nabi perintahkan untuk menjadikan hajinya haji tamattu. Wa dzalika liman lam yakun mahu badanah qalladaha, dan haji tamattu tersebut dijadikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang tidak membawa badanah, tidak membawa unta sembelihan yang telah diberi tanda dengan kalung. Wa man kat mahu wa man kanat mahu imra'atuh fahiya lahu halal wa tibba thiyab. Maka ketika seorang tahallul dari umrahnya setelah tawaf kudum dan sa'i bainas Safa dan Marwah, yang tadinya tidak diperbolehkan mendekati istrinya, itu berhubungan dengan istrinya, dan tidak diperbolehkan memakai minyak wangi, dan juga pakaian yang biasa dipakai tidak diperbolehkan kecuali izar dan dida. Maka ketika tahallul awal, ketika tahallul itu dari sa'inya, semuanya diperbolehkan. Intinya halal. Semua halal. Jadi ketika seorang haji kemudian datang tawaf kudum, kemudian sa'i bainas Safa dan Marwah, Kemudian mencukur rambut, dia tahallul. Ketika tersebut bebas semua perkara yang biasa dilakukan. Kedudukannya bukan dalam keadaan ihram lagi. Kapan memulai ihramnya lagi? Yaitu ketika tanggal 8 Dzulhijjah, hari tarwiyah, ia pakai kembali pakaian ihramnya. Kemudian mulai lagi dengan ihlalnya, dengan talbiyahnya sampai selesai di hari ke-10. Siapa yang belum paham manasik haji? Ami Bambang, sudah paham dari awal sampai akhir? Belum ya? Kemarin Ami Iman, sekarang Ami Hadi. Coba sebutkan bagaimana manasik haji dari awal ihram. Kalau penduduk Madinah dari Idul Hulaifah sampai selesai. Nah, ihram dari Miqat. Kemudian ketika mulai bertalbiyah. Nah, dan terus bertalbiyah. Kalau kita Idul Hulaifah berarti terus bertalbiyah sejak kita mulai ihram kita. Kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak, terus dan bertalbiyah ketika tiba di Masjidil Haram dan hendak tawaf. Baru berhenti talbiyah. Kemudian setelah itu tawaf kudum sabat aswab. Tawaf kudum 7 putaran. Setelah itu disunnahkan salat 2 rakaat khalta maqam Ibrahim setelah selesai tawafnya. Kemudian setelah itu melakukan sa'i baina Safa dan Marwah, antara bukit Safa dan Marwah 7 kali. Setelah itu setelah itu tahallul. Setelah tahallul, setelah tahallul berarti tadi yang kita ambil, setelah tahallul bebas semua larangan-larangan ihram, bebas sampai berhubungan dengan istri pun diperbolehkan. Kemudian tentunya antara tahallul dengan ibadah haji sesuai dengan kedatangan kita. Kalau kita selesai dari tawaf tersebut dari manasik pertama misalnya tanggal 1, berarti kita dalam keadaan halal sampai tanggal 8, satu minggu. Kalau kita tawafnya misalnya tanggal 7, berarti esok hari sudah mulai lagi. Ketika tanggal 8 yang dinamakan hari tarwiyah, mulai lagi dengan pakaian ihramnya. Kemudian memulai dengan ihlalnya, dengan talbiyah. Setelah itu pergi ke Mina. Setelah itu ketika di Mina dan ke Mina di pagi hari, kemudian sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh pada waktunya dan di qasar. Sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat, tapi sholatnya tidak dijama' ketika di Mina. Kemudian kemudian esokan harinya tanggal 9 Dzulhijjah dari Mina bertolak ke Arafah. Dan ketika tiba di Arafah sampai ketika kalau Nabi singgah di Namirah, kemudian sholat duhur dan asar di jama' jama' taqdim, terjadikan 2 rakaat 2 rakaat. Setelah itu wukuf di Arafah dari ba'da duhur dan asar sampai tenggelam matahari. Setelah itu setelah tenggelam matahari maka bertolak dari Arafah ke Muzdalifah dan salat maghrib isya di Muzdalifah jamaah terakhir dan masuk bermalam di Muzdalifah. Kemudian salat subuh di Arafah, selesai salat subuh wukuf di Masjidil Haram. Itu di Muzdalifah, salat di bermalam di Muzdalifah, salat subuh di sana, selesai salat subuh wukuf di Masjidil Haram. Itu di Muzdalifah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berzikir. Kemudian menjelang terbit matahari bertolak dari Muzdalifah ke Mina. Dan ini adalah puncak kegiatan ibadah haji, tanggal 10 di Mina. Yang pertama dilakukan? Pertama adalah menuju jamrah, melempar jamrah Aqabah. Salah satu dari jamrah yang tiga dan jamrah Aqabah yang paling dekat dari Mekah. Nah, setelah itu, nah, ketika melempar jamrah yang kita bertalbiyah dari mulai hari tarwiyah, kita berhenti dari talbiyahnya ketika melempar atau mulai melempar jamrah. Nah, setelah itu yang paling afdol menyembelih terlebih dahulu, karena sunnya rodaha, rami, dhabah dan halak, menyembelih sembelihan, kemudian setelah itu mencukur rambut. Dan ketika mencukur dan paling afdol digundul bagi laki-laki, maka dengannya dia sudah selesai tahallul awal, tahallul pertama. Kalau tahallul awal diperbolehkan semua perkara yang dilarang, kecuali istri, berhubungan istri masih tidak diperbolehkan. Jadi pakaian diganti, kita boleh pakai minyak wangi, semua yang dilarang kita boleh memakainya, yang dilarang ketika ihram. Setelah itu, kemudian setelah selesai dari tahallul awal, bertolak, karena kita sekarang ada di Mina, berarti bertolak ke Mekah, melakukan tawaf ziarah. Dan jika dikatakan juga tawaf ifadah, dan tawaf ifadah termasuk rukun haji. Saat tawaf ifadah, maka kita kembali ke Mina. Dan tawaf ifadah boleh diakhirkan, tapi yang paling afdal dilakukan di hari itu. Kalau jamaah Indonesia kebanyakannya tawaf ifadah diakhirkan setelah mabit dari Mina, karena mereka mungkin bolak-balik surit ininya. Jadi ketika datang di Mina di hari ke-10, mereka tetap di Mina 10, 11, 12. Kemudian nanti pulang dari Mina baru tawaf ifadah. Yang paling afdal di hari ke-10 setelah tahallul awal langsung menuju Mekah dan tawaf ifadah. Kalau sudah tawaf ifadah, sudah tahallul tsani, sudah bebas semuanya, sudah selesai semua kewajiban rukun-rukun haji. Setelah itu tinggal kembali ke Mina dan mabit di Mina. Yang paling afdal 3 malam, tapi diperbolehkan 2 malam. Kegiatan di Mina? Nah, ahsan, selama di Mina tanggal 11, 12 dan 13 kita diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi untuk melempar jamrah. Jamrahnya tiga-tiganya, Jamratul Ula, Tsaniyah dan Jamratul Al-Aqabah dengan 7 kerikil, dan melemparnya setelah zawal. Setelah zawal, setelah selesai hari ketiga, nah, setelah selesai hari ketiga di Mina dan boleh hari kedua dan melakukan lempar jamrah, kita kembali ke tempat masing-masing. Kalau kita misalnya di Mekah, di Mekah. Dan kalau kita hendak keluar dari Mekah, meninggalkan Mekah, maka wajib kita melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan. Jadi tawaf perpisahan ketika kita hendak meninggalkan Mekah. Kalau misalnya kita meninggalkannya di hari itu juga, tanggal 13, maka dari itu tawaf wada. Kalau pulangnya tanggal 16, maka kita biasa kegiatannya. Nanti tanggal 16 ketika hendak pulang, meninggalkan Mekah, kita tawaf wada, tawaf perpisahan. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.